kusangkan bunga teratai menghias suri nyawa seri mahligai bunga seroja dalam impian ingin mencapainya sayang tangan tak sampai bunga teratai oh sayang datang menjelma pulang tiada berbau di halamanku datang menjelma menawan hati mempersonakan di sanubari teratai menjelma lalu ku petik, ku belai, ku cium berkali-kali. Bunga teratai mulia jiwamu, mekar berkembang di pangkuanku. Lemah dan longlai berseri-seri, mengikut alunan, menyuai diri. Mempersonakan di sanubari teratai menjelma menawan hati lalu ku petik ku belai ku cium berkali-kali lalu ku petik ku belai ku cium berkali-kali lalu ku petik, ku belai, ku cium-cium berkali. Lalu ku petik, ku belai.